Kembali dengan Sanggar Cerita. Kali ini kalian akan mendengarkan sebuah kisah yang dipersembahkan oleh Sanggar Cerita. Judulnya Didamar dari Mimak. Adik-adik, Gidamar adalah seorang pemuda perkasa yang berasal dari sebuah planet yang bernama Planet Mimak. Planet itu berada di luar susunan tata surya kita. Seperti kita ketahui, bahwa alam semesta ini diisi oleh bermiliar-miliar matahari. Nah, Planet Mimak ini berada dalam susunan matahari lainnya di luar galaksi kita. Di planetnya dia tinggal, Gidamar adalah anak seorang raja. Tetapi di kerajaannya itu telah terjadi suatu kudeta, di mana seluruh keluarganya dibunuh oleh para prajurit yang diketuai oleh panglima perang ayahnya. Lalu, Gidamar dengan mengendarai kendaraan ruang angkasanya, melarikan diri keluar dari planetnya dia tinggal. Pesawat ruang angkasa yang kukendarai ini sudah melewati berpuluh-puluh planet yang ada di tata surya ini. Dan sebentar lagi, aku akan sampai pada susunan tata surya lainnya. Tapi kenapa hatiku tidak berkeinginan singgah di salah satu planet itu? Ya, sebaiknya aku teruskan saja perjalananku di ruang angkasa ini. Mudah-mudahan saja di galaksi lainnya, aku akan menemui sebuah planet yang baik dan aman untuk tempat tinggalku. Aku harus mempercepat terbangnya pesawatku ini. Nah, kecepatannya sekarang sudah 2 kali lipat. Jauh sekali perjalanan dari satu galaksi ke galaksi lainnya. Walaupun pesawatku ini memakai kecepatan cahaya. Sebuah pesawat ruang angkasa aneh membuntuti aku. Iya, tidak salah. Radar pesawatku ini jarumnya menunjukkan tanda bahaya. Oh, sirena otomatis berbunyi. Berarti sekarang pesawat ruang angkasaku ini benar-benar terancam bahaya. Akan kusiapkan senjata laser pesawatku. Ruang angkasa asing itu rupanya tidak menyerang pesawatku ini, tapi sengaja terbang sejajar dengan pesawat yang kukendarai. Mau apa dia mendekati pesawatku ini? Ah, biar sajalah. Mudah-mudahan dia tidak akan berbuat jahat kepadaku. Aku akan menjauhi pesawat itu dan secepatnya kutuju sebuah planet di galaksi ini. Akhirnya, Gidamar menjauhi pesawat asing itu. Dan setelah cukup lama berkelana di ruang angkasa, maka pesawat Gidamar pun tiba di sebuah planet yang bernama Bumi, yang ada dalam susunan tata surya kita ini. Pada malam hari itulah, pesawat ruang angkasa yang dikendarai Gidamar tiba di sebuah tempat yang bernama Cibadak. Cibadak adalah nama ibu kota kerajaan Sunda pada abad 10 yang pada waktu itu diperintah oleh Sri Jaya Bupati. Jadi, bersamaan dengan pemerintahan Erlangga. Sekarang aku sudah tiba di sebuah planet asing pada galaksi ketiga dari susunan tata surya tempat tinggalku. Nah, mesin pesawat ini sudah kumatikan. Sekarang aku akan keluar dari pesawat ruang angkasa ini. Aneh sekali planet ini. Tempat ini sepi seperti tidak berpenghuni. Tapi di sini banyak pohon besar dan sungai berair jernih. Yeah, berarti di planet ini ada kehidupan. Planet ini sungguh sejuk dan menyenangkan. Tidak seperti di planet Mimax yang penuh polusi dan sering adanya pertempuran. Mudah-mudahan saja di planet ini akan kutemui kedamaian. Aku mendengar suara aneh. Suara itu mirip suara sebuah kendaraan di kota primitif Sinon. Sebaiknya aku sembunyikan saja dulu pesawat ruang angkasaku ini dengan alat elektrodimensi ini, agar tidak dapat dilihat oleh makhluk penghuni planet ini. Pesawat ruang angkasaku sudah tidak ada lagi. Dan tentunya tidak akan bisa dilihat oleh makhluk planet ini yang sedang menuju ke arahku itu. Sungguh aneh. Rupanya di sini ada juga makhluk manusia sepertiku. Dan dia mengendarai sebuah kendaraan seekor hewan berkaki empat. Selamat malam, orang asing. Sedang apa kau di sini? Selamat malam, penghuni planet ini. Planet? Iya. Apa maksudmu, Kisanak? Maaf, sahabat. Namaku Gidamar, bukan Kisanak. Aku datang dari sebuah planet di galaksi ketiga. Dari susunan matahari yang kau tempati ini, yang bernama planet Mimax. Maaf. Aduh, aku semakin tidak paham dengan ucapanmu. Baiklah. Aku akan menjelaskannya secara jelas padamu. Alam semesta ini sangat luas dan terisi oleh bermiliar-miliar planet dan matahari. Kau lihat bintang-bintang di angkasa itu, sobat? Iya, aku melihatnya. Bintang itu sangat banyak. Nah, bintang-bintang itu adalah matahari-matahari. Setiap matahari mempunyai susunan galaksi tersendiri yang terdiri dari bermacam-macam planet yang mengitarinya. Satu matahari ada yang dikitari oleh 10 planet, 11 planet, bahkan ada yang lebih, dan ada juga yang kurang. Ketika aku memasuki tata surya ini, aku melihat sebuah matahari yang dikitari oleh 9 buah planet. Planet yang kita injak ini adalah planet ketiga dari jarak matahari. Tapi sayang, planet ini hanya dikitari 1 buah satelit. Sehingga jika malam tiba, tidak terlalu terang. Apa itu satelit? Kau lihat benda terang di angkasa itu? Iya, aku melihatnya. Dan kami menyebutnya bulan atau rembulan. Bulan itulah yang disebut satelit. Bulan mengitari planet, dan planet itu sendiri mengitari matahari. Jadi bulan lebih kecil daripada planet, sedangkan planet lebih kecil daripada bintang atau matahari. Tapi kenapa bintang-bintang di langit itu kecil sekali? Karena letak bintang-bintang itu jauh sekali. Dari sini kita cuma melihat bintang-bintang itu berkelap-kelip. Tapi sebetulnya, Bintang-bintang itu sangat terang dan sangat besar, juga sangat panas. Kenapa bintang-bintang di langit itu panas? Bintang adalah matahari yang terdiri dari uap panas atau gas yang sangat panas. Tapi kalau kita rasakan panas itu dari jarak jauh, maka dia akan menjadi energi matahari, atau tenaga matahari yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan makhluk penghuni planet yang ada di sekitarnya. Baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau untuk keperluan manusia lainnya seperti kendaraan dan mesin. Hah? Mesin? Ya. Apa itu mesin? Nah, coba kau perhatikan ini. Tiba-tiba ada sebuah rumah di depanku. Ini bukan sebuah rumah, tapi ini adalah sebuah pesawat ruang angkasa. Dengan memakai pesawat inilah aku tiba di planet ini. Setelah aku melakukan penerbangan yang jauh sekali dari sebuah planet yang mengitari bintang itu. Dan pesawat ruang angkasaku ini digerakkan oleh sebuah alat yang bernama mesin. Sedangkan bahan bakar mesin pesawatku ini adalah sinar matahari yang dapat disimpan selama mungkin tergantung dari jauhnya perjalanan yang kutempuh. Kalau tiba-tiba bahan bakarnya habis di jalan, bagaimana? Aku harus cepatnya mencari sinar matahari yang ada di alam semesta ini, terutama sinar matahari yang terdekat. Kalau telat sedikit saja, maka pesawat ruang angkasaku ini akan mati mesinnya dan aku akan mengambang di angkasa. Dengan sendirinya, aku akan kerepotan di angkasa raya. Kenapa pesawat ini akan mengambang di angkasa kalau mesinnya mati? Kenapa tidak jatuh? Karena di alam semesta ini tidak ada udara. Dan udara itu ada cuma di planet-planet atau di atas sekitar planet-planet saja. Itulah sebabnya di ruang angkasa tidak ada kehidupan. Kehidupan cuma ada di planet-planet saja. Juga di bintang-bintang itu tidak ada kehidupan. Coba kau lihat bintang yang terang di timur itu. Kami menyebutnya bintang timur. Itu bukan bintang, tapi itu adalah planet. Planet? Iya. Seperti planet yang kita injak ini maksudmu? Iya. Planet itu terang karena kena sinar matahari yang ada di balik bumi ini. Sama seperti halnya bulan itu. Planet itu jaraknya berdekatan dengan bumi yang kita injak ini. Itu adalah planet kedua yang jaraknya dekat dengan matahari yang ada dalam susunan tata surya ini. Bagaimana caranya membedakan antara planet dan bintang jika kita melihatnya dari sini? Mudah saja. Bintang mempunyai cahaya atau sinar sendiri, sedangkan planet dan satelit tidak memilikinya. Karena letak bintang-bintang di angkasa itu jauh sekali dari sini, maka dia akan terlihat berkelap-kelip, sedangkan planet tidak. Jadi yang kalian sebut itu, bintang timur, adalah planet. Bukan bintang dalam arti sesungguhnya, karena dia tidak berkelap-kelip. Mudah-mudahan kau mengerti. Ya, sekarang saya mulai mengerti. Untuk pergi ke planet itu lebih mudah daripada kita menuju ke planet yang berada di sekitar bintang yang kelihatannya kecil di angkasa raya itu. Sebab kita harus memiliki kendaraan yang mempunyai kecepatan cahaya. Karena jauh sekali. Ya. Sudah pagi, sobat. Aku harus segera kembali ke istana dan melaporkan bahwa tugas rondaku sudah selesai malam tadi pada Senopati. Senopati? Siapa itu Senopati? Senopati adalah kepala pasukan atau kepala tentara. Kami di bumi ini biasa memakai nama-nama jabatan dalam kerajaan. Iya. Apa saja nama-nama jabatan dalam kerajaan itu, sobat? Wah, banyak sekali. Di antaranya saja Adipati, yang setingkat dengan Tumenggung. Yaitu orang yang diberi kekuasaan oleh raja untuk mengepalai suatu daerah kecil yang bernama Kadipaten. Nah, lalu Demang, yaitu orang yang mengepalai sebuah desa. Dan ada juga yang namanya Aku. yaitu orang yang mengepalai sebuah wilayah yang lebih besar daripada Kadipaten. Nah, Akuwu adalah kepala pemerintah di sebuah wilayah yang termasuk dalam sebuah kerajaan dan berada di bawah raja. Akuwu pun mempunyai tentara perang tersendiri dan lain-lain. Ya. Sekarang aku baru mengerti. Baiklah, sobat. Permisi dan sampai jumpa lagi. Selamat jalan, sobat. Dan selamat menunaikan tugas. Kalau kau ada waktu, mampirlah ke istana. Baginda Jaya Bupati pasti akan senang bertemu denganmu. Baiklah. Mudah-mudahan aku bisa bertemu beliau nanti. Iya. Aku akan menunggu sampai matahari terbit untuk mengisi bahan bakar pesawat ruang angkasaku ini. Nah, matahari sudah bersinar terang. Akan kuserap sinarnya dengan alat menyerap panas otomatis yang ada di mesin pesawat ruang angkasaku ini. Sudah cukup rasanya bahan bakar sinar matahari ini untuk perjalananku di ruang angkasa. Sekarang akan ku coba mengelilingi planet bumi ini. Harus memperlambat terbang agar aku dapat melihat-lihat pemandangan di bumi. Aku akan mendaratkan pesawat ruang angkasaku ini di tempat pertama tadi aku mendarat di bumi ini. Pesawat ruang angkasa itu lagi. Mau apa dia menuntut aku sampai ke planet bumi ini? Aneh. Gidamar, turunlah sebentar. Aku ingin bicara padamu. Cepatlah kau mendarat. Suara wanita yang mengendarai pesawat ruang angkasa itu seperti suaranya Zenzania, calon istriku. Tapi kenapa dia tahu kalau aku di bumi? Gidamar, apakah kau dengar suaraku? Ya, aku dengar. Zinzania, ayo kita mendarat. Zinzania, kenapa kau berada di planet bumi ini? Maafkan aku, Gidamar. Aku sengaja mengikutimu sejak kau berada di ruang angkasa dalam galaksi kita. Tapi aku kehilangan jejak ketika kau membelokkan pesawatmu. Dan aku coba mencarimu di galaksi ketiga dari letak tata surya kita. Ternyata kau berada di planet bumi ini. Tapi kenapa kau menyusul aku ke planet bumi ini? Kita harus cepat-cepat kembali ke planet Mimax. Panglima perang jahat itu sudah mati dibunuh oleh para prajurit ayahmu. Para prajurit itu menyadari kalau mereka sebenarnya telah dihasut. Dan sekarang mereka sedang menanti kedatanganmu. Ayo Gidamar, kita pulang ke Mimax. Baiklah, ayo. Gidamar, ada manusia bumi menuju kemari. Jangan takut. Dia seorang prajurit yang baik. Dia adalah prajuritnya Sri Jaya Bupati, raja di wilayah Sunda ini. Selamat berjumpa lagi, sobat. Siapakah gadis cantik ini? Dan pakaian kalian juga mirip sekali? Iya. Kami berdua berasal dari satu planet. Dan ini adalah Zinzania, calon istriku. Perkenalkan. Sahabat, kami akan secepatnya kembali ke planet Mimax. Rakyat Mimax sedang menanti kedatanganku. Benar, sahabat. Gidamar adalah putra mahkota di Mimax. Oh, rupanya hamba telah berkenalan dengan pangeran dan calon istri tuan. Maafkan hamba, tuanku. Tidak apa-apa, sobat. Aku senang sekali berteman dengan manusia yang baik hati seperti kau. Nah, selamat tinggal, sobat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Iya. Selamat jalan, pangeran. Selamat jalan, tuan putri. Selamat tinggal, sahabat. Kami senang berteman denganmu. Terima kasih atas ilmu yang kau berikan kepada aku, sahabat. Semoga berguna bagi cucu-cucuku kelak. Adik-adik, begitulah kisahnya. Akhirnya Gidamar dan Sinsenia pulang ke negeri mereka di planet Mimax. Gidamar dan Sinsenia akhirnya menjadi raja dan ratu di sana. Sampai jumpa lagi pada kisah mendatang. Selamat berkisah dengan tangga cerita dan kisah lagu dan cerita.